Setahun setengah wis janji, arep sabar ngenteni. Kian kakang arep balik, sun bakal lagi janji. Batur seklambung. sunuis due pasangan. Nangapa bi setia nunggu tekang tekane. Terima kasih.